أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط كتبنا Allah Subhanahu wa taala berfirman Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra. Sungguhnya telah datang kepada Ibrahim utusan kami. Ini malaikat yang datang membawa kabar gembira bil bushra, kabar gembira apa? Bil basyarat bil walad, kabar gembira akan datangnya anak, diberikannya anak kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. In arsalallahu alaihi laqam lut, ketika Allah mengutus malaikat untuk menghancurkan kaumnya Lut. Berarti sejaman Nabi Ibrahim dengan Lut, satu zaman, beda tempat. Kenapa? Karena di sini dijelaskan Allah mengutus malaikat kepada siapa? Nabi Ibrahim. Siapa yang diutus? Malah malaikat. Ya, ketika Nabi Ibrahim menghidangkan falamma ra'aydihum la tasilu ilaih, ketika Nabi Ibrahim menghidangkan bi'ijlin hanid, makanan unta yang dimasak, dibakar, ketika Nabi Ibrahim melihat aydihum la tasilu ilaih, nah tangannya tamu ini enggak sampai ke makanan, nakirahum, maka Nabi Ibrahim mengingkari, ini ada apa kok tangannya enggak nyampe, ya, tamu dihidangkan makanan, mengambil makan, tangannya enggak nyampe. Ya. Allah nan atau bisyarin makruh dari qabla ya'rif amrah. Ini sebelum Nabi Ibrahim mengetahui perkaranya. Makanya dijawab oleh malaikat, "Qalu la takhaf." Jangan kamu takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Semuanya kami diutus untuk menghancurkan kaumnya Lut. Artinya sezaman Nabi Ibrahim dengan kaumnya Lut. Ya, satu zaman, beda tempat. Ya. Satu zaman. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra ay bil basharat bil walad hina arsalahu Allah ila qaumi Lut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka untuk membinasakan kaumnya Lut. Amaran yang urus oleh Ibrahim, dan Allah perintahkan malaikat ini mampir singgah kepada siapa? Nabi Ibrahim singgah dulu. Wa yubashshiruhu bi Ishaq. Singgah dalam rangka apa? Malaikat singgah kepada Ibrahim ngapain? Memberikan kabar gembira akan Allah berikan apa? Ishaq. Falamma dakhalu alaihi qalu salama. Tatkala mereka masuk kepada Ibrahim, salaman. Assalamun alaikum. Nah, semoga keselamatan pada kalian. Wala salamun. Waalaikumsalam. Sallim alaih wa radda alaihi wassalam. Malaikat mengucapkan salam kepada Ibrahim dan dijawab oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Waalaikumsalam. Salamun. Tapi ada masyru'iyat salam. Dalam ayat ini malaikat juga mengucapkan salam kepada manusia, kepada Nabi Ibrahim, malaikat. Sebagaimana Jibril mengucapkan salam kepada siapa? Menyampaikan salam untuk siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa annahu lam yazal min millati Ibrahim alaihi salam anna salam qabla al-kalam. Nah, ini dia penting. Dan ini termasuk millat Ibrahim. Ajarannya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, sebelum ngomong, bicara panjang lebar, itu apa? Mengucapkan salam. Ini penting, faedah, Masya Allah. Faedah yang sangat penting ini. Dari siapa? Al-Imam Sa'di rahimahullah. Kalau bisa faedah-faedah seperti ini ditulis, disendirikan. Ini penting. Wallahu yang bagi ayakuna qad ablagh min al-ibtida. Dianjurkan jawabannya lebih panjang, lebih mengena, lebih panjang, lebih lengkap daripada sebelumnya, daripada permulaan memulai salam. Lianna salamahum bil jumlah al-fi'liyah adalah ala tajadud wa radda bil jumlah al-ismiyah. Karena permulaan salam dimulai dengan jumlah fi'liyah yang menunjukkan tajadud dan dibalas dengan jumlah ismiyah. Waalaikumsalam. Salamun. Jawabnya apa? Salamun. Qala salama, qala salamun. Salamun alaikum. Adalah ala tubuh wal istimrar yang menunjukkan terus dan terus sabat istimrar. Wa bainama farqun kabir kama huwa ma'lum fi ilm al-arabiyyah. Dan antara keduanya, qalu salaman, qala salamun. Ini i'rabnya, takdirat. Nah, wal farq itu kabir. Nah, wallahu a'lam bis-shawab, alhamdulillah.